Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyara ikhwani azani Allah wa iyyakum, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, hidayah dan taufiknya. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, hidayah dan taufik untuk kita menambah amal ibadah kita berupa talabul ilm, menuntut ilmu. Ya, ini adalah termasuk afdalu al-ibadat, termasuk seutama-utama ibadah yang dengannya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan barokah kepada kita dengan sebab Allah taala memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat. Dan insyaallah taala kajian kita malam hari ini masih melanjutkan pembahasan tentang al-udhiyah. Fikih al-udhiyah. Fikih yang bahas tentang ibadah penyembelihan hewan kurban. Pada pertemuan kita, kita akan lanjutkan pembahasan hadis yang ke 1349 dari kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Qala wa 'an al-Barra ibn Azib radhiyallahu anhu qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala arba'un la tajuzu fid dahaya al-aura'ul bayyinu auruha wal maridatu al-bayyinu maraduha wal 'arja'u al-bayyinu dal'uha wal kasiratu allati la tunqi. Rawahu Ahmad wal arba'ah wa sahahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Dari Barra ibn Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW berdiri di tengah-tengah kami dan beliau mengatakan arba'un la tajuzu fid dhahaya. Ada empat yang tidak boleh digunakan penyembelihan hewan kurban, tidak boleh digunakan hewan kurban. Al-aura'u al-bainu awaruha, yang buta sebelah, yang jelas-jelas buta sebelahnya. Wal maridatu al-bainu waraduha, yang kedua hewan yang sakit, yang jelas-jelas sakitnya. Yang ketiga wal arja'ul bainu dal'uha, yang pincang, yang jelas-jelas pincang kakinya. Wal kasiratul lati la tunki, dan yang kurus, yang tidak bersumsum, hampir-hampir tidak ada dagingnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan arba'ah ashabus sunan, dan disahihkan oleh Tirmidzi dan Ibn Hibban, dan hadis ini adalah hadis sahih. Disahihkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Ahmad dan yang lainnya. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, dalam hadis ini disebutkan tentang empat cacat, empat celah, yang dengan adanya empat cacat tersebut tidak sah hewan kurban digunakan, dipakai untuk kurban. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah di dalam kitab Al-Mughni beliau mengatakan, ammal uyubul arba'ah al-uwal fala na'lamu baina ahli al-ilmi khilafan fi anna tamna'ul ijza. Adapun empat cacat yang disebutkan dalam hadis pertama ini, maka tidaklah kami dapati adanya khilaf di kalangan para ulama bahwasannya cacat-cacat yang disebutkan empat itu menghalang-halangi sahnya hewan kurban. Yang pertama adalah al-aura al-bayinu awaruha, yang buta matanya sebelah, yang jelas-jelas butanya, yang betul-betul tidak bisa melihat dengan butanya itu, buta sebelahnya itu. Yang kedua adalah yang sakit, yang benar-benar sakit, jelas sakitnya menghalangi untuk dia untuk bisa makan, untuk bisa pertumbuhannya. Kemudian pincang, yang benar-benar pincang kakinya. Dan yang ketiga, yang kurus, hampir-hampir istilahnya tidak bersumsum. Terkait dengan pembahasan ini, ada hal-hal yang lain yang biasa dipermasalahkan. Yang pertama adalah hewan kurban yang pecah atau terpotong tanduknya separuh lebih, separuh atau lebih. Bagaimana hukumnya? Sebagian ahlul ilm berpendapat tidak sah. Dalilnya mereka adalah hadis Ali bin Abi Thalib yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Naha Rasulullah SAW ayyudaha bi'a'dabil qarni wal uduni. Rasulullah SAW melarang untuk dijadikan hewan kurban yang patah tanduknya separuh lebih, separuh ke atas, dan yang terpotong telinganya, terpotong separuh lebih. Ini hadis Ali bin Abi Thalib. Namun perlu diketahui hadis ini pada sanadnya terdapat kelemahan. Seorang rawi bernama Jariyun ibnu Kalb Sadusi, dia dihukumi adalah rawi yang lemah, sebagaimana disebutkan oleh Al Imam Al Albani dalam Al Irwa. Kalau hadisnya lemah, maka tidak bisa dijadikan dalil. Pendapat ahlul ilm yang lainnya bahwasannya hewan yang tanduknya terpotong atau pecah sekalipun separuh lebih, maka yang demikian sah, tetap sah untuk dijadikan hewan kurban. Dalilnya adalah tidak disebutkan dalam hadis, termasuk hadis Barra ibn Azib, di mana dalam hadis Barra ibn Azib hanya 4 cacat yang tidak menjadikan hewan kurban tidak sah untuk dijadikan kurban. Adapun tidak disebutkan yang misalnya tanduknya patah atau pecah. Yang kedua dalilnya adalah cacat yang demikian tidak berpengaruh pada pertumbuhan hewan tersebut. Nah, cacatnya tanduknya patah atau pecah tidak pengaruh terhadap pertumbuhan hewan. Bawaan hewan itu tetap segar, sehat, makan, tidak ada pengaruh dengan tanduknya yang patah. Tidak berpengaruh pada dagingnya. Dan ini adalah pendapat Sa'id Musayyab Al-Hasan Al-Basri, Abu Hanifah, termasuk Imam As-Syafi'i, Imam Malik. Dan inilah yang rajih, pendapat ini yang rajih. Secara sah tetap sah. Namun kalau ada yang misalnya patah apa tanduknya bagus, utuh, ya itu satu sisi yang menjadikan dia bagus, maka tidak mengapa. Tapi kayak ini tanduknya utuh bagus, tapi hewannya agak kurus, sementara satunya tanduknya patah, ya tapi gemuk, ya gemuk, sehat, maka yang gemuk ini diprioritaskan. Sebagaimana telah kita ketahui, hewan kurban dilihat dari dua sisi, yang banyak pahalanya dan paling banyak manfaatnya. Paling banyak pahalanya yang harganya mahal. Nah, dan paling banyak manfaatnya, ya ini dagingnya banyak, gemuk berarti. Jadi pendapat yang rajih, hewan kurban yang tanduknya patah atau pecah separuh lebih, sekalipun separuh lebih, sah dijadikan sebagai hewan kurban. Yang kedua, yang buta, memang betul-betul buta dua-duanya. Al-Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-Mughni, beliau mengatakan la tuzzi'u al-amya atau al-amaya, tidak sah hewan yang buta dijadikan hewan kurban. Li'anna nahya 'anil awra tanbihun al-amya, karena yang buta sebelah itu aja dilarang, terlebih-lebih adalah yang buta dua-duanya. Naam. Kemudian yang berikutnya adalah yang terpotong atau terputus atau terlubangi telinganya. Ini ada beberapa pendapat khilaf di kalangan para ulama. Namun pendapat yang rajih adalah hewan kurban yang terpotong telinganya adalah sah dijadikan kurban. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Muflih di dalam kitab Al-Furu', dan ini yang juga dikuatkan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Karena tidak ada hadis yang sahih yang menyatakan tidak sahnya. Tidak ada datang hadis yang sahih yang menyatakan tidak sahnya. Adapun hadis yang nanti akan kita baca, ini hadis Ali bin Abi Thalib di 1351, la nudhi bi aura wala muqabalatin wala mudabaratin wala kharma wala sarma, kami tidak menjadikan hewan sembelihan kurban yang buta, yang terpotong telinga bagian depannya, yang terpotong keseluruhan telinganya, atau yang terlubangi telinganya. Maka nanti akan kita bahas masalah itu, adalah hadis tersebut adalah hadis lemah. Kalau itu dari Rasulullah SAW, dikatakan dari Rasulullah SAW adalah lemah, yang rajih adalah hadisnya mauquf sampai kepada Ali bin Abi Thalib. Sehingga Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin menyatakan tidak ada hadis yang sahih yang melarang atau menyatakan tidak sahnya hewan sembelihan kurban yang sekalipun telinganya terpotong, terbelah atau terlubangi. Dari situ ikhwan wa jazakumullah, maka hewan kurban yang tidak memiliki tanduk atau yang telinganya kecil misalnya, kecil karena bawaannya atau karena terpotong, maka yang rajih ini adalah tidaklah mengapa. Yang rajih adalah tidak mengapa. Sebagaimana tidak mengapa menyembelih hewan kurban itu betina. Tidak ada keharusan harus jantan gitu, enggak. Dari sisi jantan dan betina itu adalah yakni dari sisi kebagusan. Dan yakni yang lebih gemuk mana? Terkadang betina dari sisi penampilannya lebih gemuk dan lebih bagus bisa jadi. Maka yang demikian saat itu lebih afdol. Adapun Rasulullah SAW sebagaimana hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menyembelih dua kambing yang gemuk yang bertanduk, karena memang ya ini gemuk dan kebetulan adalah jantan bertanduk. Tentu yang demikian lebih bagus. Sehingga dalam hadis ada hewan kurban yang diistilahkan dengan muqabalah, yakni yang terputus bagian depan telinganya. Begitu juga yang bagian belakang, artinya yang dekat dengan kepalanya, atau yang berlubang, atau yang teriris telinganya bercabang akhirnya. Secara sunnah adalah yang afdol, ya selamat, tidak ada kekurangan-kekurangan ini tadi. Namun kalau memang tidak ada, maka sah, secara hewan kurbannya sah. Al-Imam Ibn Qudamah menyatakan, yahsulu al-izza'u biha la na'lamu fi khilafan wali anal istirad salamati min dalika yasukku it la yakadu yujadu salimun min hadha kullih. Secara sah maka sudah terpenuhi, kata Al-Imam Ibn Qudamah. Tidak ada khilaf di kalangan kami, karena mensyaratkan hewan kurban selamat dari seluruh kekurangan ini tidak mungkin, hampir-hampir tidak mungkin untuk bisa. Kadang patah tanduknya, kadang telinganya ada yang teriris, terluka, dan sebagainya. Yang jelas-jelas tidak diperbolehkan adalah sebagaimana hadis Al-Barra Ibn Azib, empat cacat yang tidak boleh dijadikan sebagai hewan sembelihan, yaitu yang buta sebelah jelas-jelas butanya, yang sakit jelas-jelas sakitnya, yang pincang jelas-jelas pincangnya, yang kurus terlalu sehingga hampir-hampir dibilang tidak punya sumsum, yang enggak punya daging bahkan. 6. Sebagian hewan itu terpotong dagingnya, bagian belakang pantatnya misalnya, ya mungkin karena pernah makan tanaman orang, ya akhirnya disabet parang, ya kan, cuel, hilang, terpotong. Nah ini bagaimana hukumnya, ya, atau pantatnya tinggal sebelah. Nah, yang lainnya kelihatan gemuk, sisi-sisi yang lainnya. 6. Sebagian ahlul ilm seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad berpendapat tidak sah. Ini hewan sembelihan kurban yang hilang terpotong pantatnya. Adapun pendapat yang lain, Abu Hanifah merinci, kalau masih ada tersisa sepertiga saja, maka itu sah. Nah, bagian belakangnya itu masih ada tersisa sepertiga saja, maka itu sah. Namun di dalam riwayat yang lain, justru beliau mengatakan, ya ini dilihat antara yang masih ada dengan yang hilang. Kalau yang masih ada itu lebih banyak, maka itu sah. Ini pendapat Imam Abu Hanifah. Pendapat Daud Ad-Dhahiri dari mazhab Dhahiriyah berpendapat sah, boleh dan sah. Dan ini juga pendapatnya Imam As-Saukani. Dalilnya adalah karena tidak ada dalil yang menyatakan tidak sahnya. Dan yang nampak wallahu a'lam bishawab adalah hukumnya sah. Hukumnya sah. Walaupun hilang dari sisi afdol, kalau memang ada yang lebih baik, namun misalnya tidak ada yang lain kecuali itu, sementara waktu untuk nyari lagi sudah enggak ada, waktunya udah ini, maka secara sah adalah sah. Dan ini yang dirojikan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Bas rahimahullahu ta'ala. Termasuk adalah dalam hari ini yang terpotong ekornya. Lebih, ya ini yang roji adalah sah. Kalau pantatnya saja itu adalah sah, apalagi ekornya. Terpotong ekornya misalnya. Atau yang gak punya ekor memang. Secara bawaan kurang afdol, maka kurang afdol. Tapi secara sah, maka itu adalah sah. Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala menyatakan, tujzi'u al-batra. Teranggap sah hewan yang al-batra itu adalah la dan balaha, yang tidak punya ekor. Sawaan kana khilqatan au maqtu'an, baik itu enggak punya ekornya itu memang sejak bawaan lahir ataupun karena terpotong. Wa min mimmalam yaro ba'san bil batra Ibnu Umar wa Sa'id bin Musayyab wal Hasan wa Sa'id bin Jubair wa Nakhai wal Hakim, kata beliau, termasuk yang berpendapat tidak mengapa hewan yang tidak memiliki ekor adalah sah. Ini adalah pendapat Abdullah bin Umar, Sa'id bin Musayyab, Hasan al-Basri, Sa'id bin Jubair, Imam Nakhai dan yang lainnya. Yang berikutnya adalah yang hilang sebagian giginya. Nah, alias ompong. Ini ada perbedaan pendapat pula antara pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah dan yang rajih. Dan ini yang dirojikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah mujziun, sah. Naam. Sehingga dari pembahasan-pembahasan kita tadi, utamanya yang tidak sah itu yang disebutkan empat dalam hadis Al-Barra Ibnu Azib. Naam. Selesai tentang keadaan binatang sembelihan yang digunakan untuk kurban. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Hadis Jabir bin Abdullah. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani wa an Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadbahu illa musinnah illa in ta'assara alaikum fatadbahu jada'atan minad-da'ni, rawahu Muslim. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian menyembelih hewan kurban kecuali musinnah. Musinnah itu yang sudah mengalami berganti gigi serinya, bahasanya poel ya. Nah, gigi serinya itu sudah ganti. Nah, musinnah itu antara hewan satu dengan lainnya beda. Ya, ini kalau kambing itu adalah yang sudah genap setahun. Kambing itu genap setahun, masuk tahun kedua. Itu musinnah. Jadi kalau baru umur 7 bulan, 8 bulan, berarti belum. Walaupun gemuk, belum. Kalau sapi itu 2 tahun. Nah, sudah genap 2 tahun. Masuk jalan tahun ketiga. Itu kalau sapi. Nah, kalau unta itu sudah 5 tahun. Kalau unta genap 5 tahun, masuk tahun ke-6 ke atas, itu ukuran musinnah yang disebutkan oleh para ulama. La tadbahu illa musinnah. Musinnah dari kata yakni sinun, gigi. Yakni giginya yang sudah ya berganti gigi serinya. La tadbahu illa musinnah. Janganlah kalian menyembelih kecuali musinnah. Illa in ta'assara alaikum, kecuali kalau kalian kesulitan, maka sembelihlah jada'atan minad do'ni. Jada'ah tapi dari do'an. Jada'ah itu umur 6 bulan, kurang dari setahun. Syaratnya adalah minad do'an, yakni kambing biri-biri, kambing kibas yang memang umur 6 bulan, 7 bulan sudah besar. Kalau kesulitan cari yang musinnah. Tapi kalau kambing kacang, kambing-kambing kita itu musinnah minimal setahun. Nah, pembahasannya dari hadis ini, ikhwan wa jazakumullah, yang pertama, jenis hewan. Jenis hewan yang dibolehkan untuk dijadikan hewan kurban adalah 3 jenisnya. Golongan unta, golongan sapi, golongan kambing. Dalilnya adalah surah Al-Hajj ayat 34. Lihat kursmallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Waja'alna likulli ummatin mansakan. Kami jadikan bagi setiap umat itu ibadah menyembelih hewan kurban. Lihat kursma Allah, agar mereka menyebut nama Allah dengan menyembelih hewan kurban tersebut. Alama razaqahum, atas apa yang Allah rezekikan kepada mereka. Min bahimatil an'am, dari binatang ternak. Dan binatang ternak ini di zamannya Rasulullah dan para sahabat tidak keluar dari 3 jenis: unta, jenis sapi, jenis kambing. Apapun macamnya, termasuk jenis 3 ini. Unta ada jenis-jenisnya. Ada unta Arab, ada unta yang selain Arab, unta Tunis, unta yang punuk 1, punuk 2. Nah, semuanya masuk unta. Mau dibilang jamal, dibilang ibil. Nah, masuk unta. Yang kedua bakor, yakni jenis sapi. Termasuk dalam hal ini ada jamus, kerbau. Itu masuk kelompok sapi. Naam. Atau jenis-jenis sapi, mau sapi perah, mau sapi lokal, mau sapi mana lagi? Australia, mau sapi mana lagi terserah. Yang penting itu sapi. Naam. Kuda tidak boleh karena itu jenis yang lain. Ya. Kuda, kemudian bighal, ya ini hasil kain silang antara kuda dengan khimar. Kemudian khimar sendiri ini tidak boleh karena itu jenisnya lain. Yang ketiga jenis kambing, mau kambing ya ini doan, biri-biri, kibas, atau kambing kacang, atau kambing sekarang apa, etawa. Nah, mau kambing apa pokoknya jenis kambing silahkan. Kambing Jawa, mau kambing jenis kambing. Nah, ayam. Nah, saya punyanya 50 ekor ayam. Katanya. Kalau kambing cuma satu, baca bismillahnya sekali. Kalau 50 ayam, 50 kali nanti. Ya. Apalagi ini tetangga-tetangga saya enggak suka kambing ini. Ya. Ayam saja. Ya. Sah kalau disembelihnya, tapi tidak sah untuk hewan kurbannya. Ya, jadi sembelihan biasa, bukan kurban. Nah. Ini jenis hewan kurban. Ada pendapat sekalipun ayam boleh, ya. Sekalipun bebek juga boleh. Nah, ini pendapatnya Ibnu Hazm berdasarkan hadis man raha fi sa'atir rabi'ah, man raha fi sa'atil ula. Nah, faka'anna makaraba bin ibil. Siapa yang datang di waktu pertama di hari Jumat, maka seakan-akan dia berkorban dengan unta. Sampai akhirnya siapa yang datang di waktu yang keempat, faka'an nama karoba dajajah, seakan-akan dia seperti kurban ayam. Nah, sehingga dengan ayam boleh menurut apa itu yang disembelih, hewan ternak boleh kata Ibnu Hazm, tapi ini adalah pendapat yang marjuh karena bahimatil an'am, binatang ternak yang dimaksudkan adalah yang dipraktekkan, yang dilaksanakan oleh Rasulullah dan para sahabat, yaitu unta, sapi atau kambing. 6. Sekarang yang afdolnya, afdolnya yang mana? Yang afdol ikhwan jazakumullah adalah unta. Yang kedua sapi, yang ketiga kambing. Yang keempat yang mustarokah, yang berserikat dengan unta maksimal 7 orang. Yang kelima yang mustarokah, yang berserikat kambing, sapi maksimal juga 7 orang. Kalau kambing tidak bisa mustarokah. Nah, enggak bisa serikat kalau kambing. Itu secara urutan. Ini adalah pendapat Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Ini cara yang afdol. Kemudian yang ketiga umur. Umur hewan kurban adalah yang kita jelaskan tadi, yakni pengertian musinnah. Umurnya sudah tanggal gigi serinya ganti, yang disebut musinnah. Yakni kalau kambing sudah setahun genap masuk tahun kedua, sapi 2 tahun genap masuk tahun ketiga, kalau unta 5 tahun genap masuk tahun keenam. Kecuali yakni doan, jenis kambing biri-biri maka boleh, yakni jadah itu 6 bulan lebih. Ini pendapat yang rajih. Wallahu a'lam bishawab. Selesai masalah hewan yang dijadikan kurban. Hadis berikutnya 1351. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani wa an Ali radhiyallahu anhu qala amarana Rasulullah sallam an nastasrifal aina wal uduna wala nudahi bi awra wala muqabalatin wala mudabaratin wala kharma wala sarma'a. Ahrajau Ahmad wal Arba'ah wa sahahu At-Tirmidzi wa Ibnu Hibban wal Hakim. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk kami memeriksa bagian mata dan telinga hewan yang mau dijadikan kurban. Maka kami tidak menjadikan kurban hewan yang dia buta, tidak pula yang terpotong atau teriris telinga bagian depannya, dan juga yang terpotong atau teriris bagian belakangnya, tidak pula yang terkena lubang dilubangin, tidak pula yang teriris. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan 4 Ashabus Sunan, disahihkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Namun yang roji dalam hal ini, hadis ini adalah kalau dikatakan secara marfu sampai kepada Rasulullah adalah lemah. Yang roji adalah mauquf sampai kepada Ali bin Abi Thalib. Yang marfu pada sanadnya ada kelemahan, rawi bernama Hujjiyah Ibnu Adi dihukumi lemah. Nah, dan ini pembahasannya sudah tadi, yaitu yang rajih adalah sah hukumnya karena hadisnya tidak sahih. Hadis berikutnya, wa an Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu qala amarani Rasulullah sallam an akuma ala budnihi wa ana uqassima luhumaha wa juludaha wa jilalaha alal masakini wala utiya fi jizaratiha syai'an minha. Mutafaqun alaih. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kepadaku untuk aku laksanakan sembelihan hewan kurban beliau, untuk mengaturnya. Maka aku pun bagi daging-dagingnya dan kulit-kulitnya kepada orang-orang miskin, dan aku tidak memberi tukang jagalnya sedikit pun dari hewan kurban untuk upahnya. Maksudnya kami tidak memberi tukang jagal sebagai upah dari hewan kurban sedikit pun, baik daging ataupun kulit dan yang lainnya. Mutafakun alaih, dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari hadis ini, pembahasan yang pertama adalah hukum memberi tukang jagal sebagai upah penjagalannya Maka jumhur berpendapat haram yang demikian berdasarkan hadis ini tadi. Tidak boleh. Pembahasan yang kedua, hukum menjual sesuatu dari hewan kurban. Jumhur para ulama berpendapat tidak boleh menjual belikan dagingnya ataupun kulitnya ataupun apa saja, bagian kepalanya ataupun ekornya. Mereka berpendapat kalau dijadikan upah saja tidak boleh, kepada tukang jaganya dijadikan sebagai upah saja tidak boleh, maka demikian juga menjualnya. Yang kedua, dalil yang kedua adalah karena itu adalah udhiyah lillah, hewan kurban untuk Allah, bukan untuk dijual belikan. Dan ini adalah pendapat yang rajih. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat boleh, dengan syarat hasil penjualannya itu disedekahkan. Namun ini tidak boleh. Berbeda hanya dengan disedekahkan dagingnya ataupun kulitnya. Ya, disedekahkan atau dihadiahkan daging atau kulitnya, kemudian orang yang menerimanya dia jual, itu lain perkara. Ya, karena itu sudah menjadi hak milik orang yang diberi atau orang yang dihadiahi, kemudian dia jual, terserah. Nah, pembahasan berikutnya adalah makan dari sembelihan hewan kurban dan mensedekahkan. Adalah sunnah bagi orang yang berkurban, mudahi atau yang lebih dikenal dengan mukarrib, orang yang kurban, atau mudahi, orang yang berkurban tersebut, untuk memakan dari daging sembelihan kurbannya. Orang yang berkurban, orang yang yakni mudahi atau mukarribnya. Sehingga sebagian orang punya pendapat bahwasanya orang yang berkurban tidak boleh makan daging hewan kurbannya. Yang diperbolehkan hewan kurban orang lain. Maka ini pendapat yang keliru dan bertentangan dengan ayat Al-Quran maupun hadis. Ayat Al-Quran Allah Ta'ala sebutkan di dalam surah Al-Hajj ayat 28, fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Makanlah dari sembelihan hewan kurban. Justru Allah Ta'ala memerintahkan fakulu minha, makanlah. Nah, Rasulullah pun juga demikian. Rasulullah SAW pesan bagian paha untuk beliau, dan beliau adalah senang dengan daging kambing. Nah, jadi kalau antum senang daging kambing, niatnya ya ini mengikuti senangnya Rasulullah, dapat pahala. Juga firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hajj juga di ayat yang ke-36, kalau tadi 28, fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Makanlah darinya. Ini bagi orang yang haji, mereka hadiyu pun disunahkan adalah makan dari daging sembelihan kurbannya. 6. Sehingga ikhwan jazakumullah, bahkan dari riwayat Abdullah bin Abbas, riwayat Abdullah bin Abbas adalah taslis. Taslis itu dibagi sepertiga, sepertiga, sepertiga. 6. Riwayat Ibnu Abbas yang dikeluarkan oleh Al-Hafidz Abu Musa sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-Mughni, dan hadisnya adalah hasan. Beliau mengatakan wa yut'imu ahla baitihi as-sulus wa yut'imu fuqara ajiranihi as-sulus wa yatasaddaqu ala su'ali bis-sulus. Beliau memberi makan untuk keluarganya sepertiga dan diberikan kepada fuqara, tetangga-tetangganya fuqara, sepertiga dan disedekahkan atau dihadiahkan kepada orang yang membutuhkannya sepertiga. Jadi demikian, ada yang berpendapat itu adalah sunnah menjadikannya aslasan, sepertiga sulus li ahli baitihi, sepertiga untuk keluarganya, sepertiga untuk diberikan makan kepada orang-orang fakir, dan sepertiga untuk dihadiahkan. Hadiah itu sekalipun berarti sekalipun yang dapat orang kaya, tidak mengapa, sebagai hadiah. Nah, yang menguatkan hal ini juga adalah bolehnya iddikhar, bolehnya menyimpan lebih 3 hari. Nah, yang dulu di awal Islam ini dilarang menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Awal dalam Islam dilarang. Kenapa? Karena kalau nyimpannya lebih dari 3 hari, berarti kemungkinan dia banyak yang disimpannya. Sementara saat itu fakir miskin itu banyak sangat membutuhkan di awal-awal Islam. Ketika kemakmuran sudah terjadi, orang-orang miskin gak sebanyak di awal, maka Rasulullah SAW kemudian membolehkan menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Stoknya untuk seminggu, untuk sebulan gak habis, gak masalah, simpan. Dalilnya adalah hadis Buraidah radhiyallahu anhu, dikeluarkan Imam Muslim. Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, kuntu nahaitukum aniddikhari luhumil adahi fawqa salas fa'amsiku ma badalakum. Dulu aku pernah melarang kalian dari menyimpan, menimbun, yaitu daging hewan kurban lebih dari 3 hari. Maka sekarang silahkan kalian menahan apa yang kalian butuhkan. Lebih dari 3 hari tidak mengapa. Nah, hadis berikutnya adalah hadis Jabir bin Abdullah. Qala naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al badanata an sab'ati wal baqarata an sab'atin. Rawahu Muslim. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Beliau berkata, kami menyembelih hewan kurban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun perjanjian Hudaybiyah. Satu unta dari 7 orang. Serikat 7 orang. Wal baqarah an sab'ah, dan satu sapi dari 7 orang. Tidak disebutkan kambing karena kambing 1 orang. Nah, maka di sini aqallu ma yujzi, paling sedikitnya yang sah untuk yakni hewan kurban adalah 1 ekor kambing untuk 1 orang. Subu badanah, 1/7 yakni unta. Jadi kalau 1 ekor unta berarti 7 orang. Begitu juga sabu baqarah. Subu baqarah 1/7 yakni sapi. Kalau 1 sapi berarti 7 orang. Nah, tidak boleh lebih. Kalau mau 3 orang silakan, lebih afdol. 5 orang boleh. 6 orang boleh, 4 orang boleh. 1 orang lebih afdol lagi. Yang jelas tidak lebih dari 7 kalau serikat untuk unta ataupun untuk sapi. Ada yang berpendapat kalau unta boleh yakni 10 seperti pendapat Sa'id bin Musayyab. Nah, namun yang rajih adalah 7. Unta pun adalah maksimal adalah 7. Ini pendapat jumhur ulama. Kemudian hukum kurban atas nama orang lain. Hukum kurban atas nama orang lain. Yang pertama adalah kalau orang lain itu sudah meninggal. Yang pertama, kalau orang lain itu sudah meninggal. Pendapat mayoritas Syafi'iyah boleh. Kiasnya adalah dengan sedekah. Kiasnya adalah sedekah, pendapat mayoritas Syafi'iyah. Sebagian Syafi'iyah berpendapat tidak boleh. Kecuali kalau si mayat berwasiat. Kecuali kalau si mayat berwasiat atau si mayat sudah dia jauh-jauh hari sudah memang nitip uang seharga hewan kurban, dia niat sudah, niat. Ternyata sebelum datang hari-hanya dia meninggal. Maka yang demikian tetap dilaksanakan kurbannya. Dan ini adalah yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Begitu juga Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, beliau mengatakan walaisatil udhiyah sunnatun sunnatan lil amwat. Menyembelih hewan kurban itu tidaklah sunnah kalau diniatkan untuk orang-orang yang telah mati. Ya. Atas nama orang-orang yang telah mati, yang telah meninggal. Walidzalika lam yudahhi nabi sallallahu alaihi wasallam an ahadin mimman mata lahu la an zaujatihi Khadijah wa hiya min ahabbin nisa ilaih wala an ammihi Hamzah wa huwa min ahabbi a'mami ilaih wala an ahadin ahadi auladihi alladina kanu fi hayatihi wa auladihi bid aminhu. Kata Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin, tidak menjadi sunnah berkorban mengatasnamakan mayat orang yang telah meninggal. Untuk itu Rasulullah SAW tidak pernah berkorban atas nama orang yang sudah meninggal. Tidak pula atas nama istrinya Khadijah Padahal Khadijah ini adalah wanita yang paling beliau cintai. Tidak pula atas nama paman beliau Hamzah. Padahal Hamzah ini adalah paman beliau yang paling beliau cintai. Tidak pula atas nama anak-anak beliau yang sudah meninggal. Padahal anak-anak beliau itu adalah darah daging beliau. Tidak pernah beliau mengatasnamakan orang yang telah meninggal. Wa inna ma dhaha anhu wa an ahli baiti. Hanya saja Rasulullah SAW berkorban atas nama beliau dan keluarga beliau. Sehingga sebagian berpendapat orang yang sudah meninggal pun masuk kepada keluarga. Ya, keluarga itu adalah orang yang di bawah tanggungannya. Sekalipun itu adalah orang tuanya. Kalau di bawah tanggungannya berarti itu adalah sudah mewakili, terkena mendapatkan pahala. Nah, keluarga. Sehingga kata beliau, walihada la yusra ayudoha anil insan al mayyit istiklalan li adami wurudi dalik anin Nabi SAW. Untuk itu tidak disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban atas nama orang yang telah meninggal, ya, secara tersendiri atas nama orang yang telah meninggal. Ini kurban, ya, Bapak A dalam kurung ALM misalnya, almarhum. Nah, ini tidak sunnah. Nah, bukan sunnah. Kalau keluarganya itu sudah kurban, nah, anaknya atau sementara orang tuanya itu dulu adalah di bawah tanggungan dia, maka masuk keluarga. Atau anaknya yang telah meninggal, anak ini adalah di bawah tanggungan dia, maisyahnya, kebutuhan sehari-harinya, untuk kehidupannya, maka itu sudah masuk keluarganya. Maka itu insya Allah tercakup. Nah, min ahli baitih. Yang kedua, yaitu atas nama orang lain tanpa sepengetahuan orang lain, tanpa izin. Orangnya masih hidup. Misalnya, tanpa sepengetahuannya. Ini ada khilaf. Ya, ada khilaf. Ikhwan wa jazakumullah. Saya bacakan perkataan Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam Majmu' Syarah Muhaddab. Qala ashabuna wa idza dhaha an ghairihi bi ghairi idnih fa in kana satul muayyanah bin nadhar wa qat anil mudhaha anhu wa illa fala. Apabila dia menyembelih hewan kurban atas nama orang lain tanpa sepengetahuannya, tanpa izin darinya, maka kalau sembelihannya itu adalah memang untuk menebus nadar, nadar orang lain itu tadi, kalau niatnya nadar, maka ini berarti termasuk hukum yakni sah sebagai hewan kurban orang yang diniatkan. Namun kalau tidak, bukan nadar, maka tidak teranggap, kata sebagian pendapat yakni Syafi'iyah. Wa atlaqa Syekh Ibrahim annaha taqa anil mudahi au anil mudahha. Kata beliau Imam An-Nawawi, ada yang mengitlakkan, yakni Syekh Ibrahim Al-Marwar Wadi, bahwasannya yang demikian sah, teranggap sebagai kurbannya orang yang diniatkan, yang di atas namakan sekalipun tanpa izin. maka sekalipun yang menyembelih dia diatasnamakan orang lain yang tanpa sepengetahuan, maka orang lain itu yang dapat pahalanya. Wallahu alam bisawab. Nah, yang demikian yang nampak roji adalah sah saja. Nah, atas nama orang lain. Terakhir pembahasan kita, menyembelih oleh dirinya sendiri dengan menyembelih diwakilkan. Maka yang sunnah ihwan wa jazakumullah jumhur, bahkan tidak ada khilaf di kalangan ahlul ilm, orang yang berkurban itu menyembelih sendiri itu adalah yang sunnah, yang afdol. Nah, yang afdol. Ya, kurban nyembelih kambing. Enggak berani. Nah, ini harus diobatin ini. Ya, nyembelih kurban kok enggak berani? Ibadah. Ya, ibadah. Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah menyembelih anaknya. Ya, disembelih. Kalau sekiranya Allah tidak menggantinya dengan kambing besar, tetap disembelih oleh Ibrahim alaihissalam sampai Allah Taala menyatakan, "Ayya Ibrahim qad shadaqta ru'ya." Wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpi yang merupakan perintah untuk menyembelih anaknya. Ya, dalam rangka ibadah. Anaknya sendiri tega untuk disembelih karena ibadah menjalankan perintah Allah lebih mengedepankan cintanya kepada Allah dibandingkan cinta anaknya. Nah, lah kita kambing. Masa enggak berani? Nah, ya, harus berani. Latihan, ya sudah latihan dulu ayam. Nah, sampai bisa nyembelih 10 ayam dalam satu waktu. Nah, nanti biasa itu. Sapi malah enggak berani lagi. Wah, itu lebih banyak lagi pahalanya insyaallah. Ya, harus berani. Laki-laki. Perempuan bagaimana hukum menyembelih? Wanita menyembelih hewan kurban boleh. Asal dia punya kemampuan. Ya. Asal dia punya kemampuan, berarti sudah dites itu kalau namanya punya kemampuan itu ya. Jangan nanti antum paksa istri antum untuk menyembelih sapi. Ya. Bukan sapinya yang jadi korban, jangan-jangan dia yang jadi korban. Nah, syaratnya kalau itu mampu, boleh, sah saja. Nah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berkorban, beliau menyembelih dengan tangannya sendiri. Ketika berkorban 2 kambing, tidaklah kemudian 1 kambing saya yang menyembelih, satunya biar yang lain. Beliau sembelih 2-duanya, oleh beliau sendiri. Nah. Namun kalau dia wakilkan, silakan, boleh saja, sah, selama yang diwakilkan itu adalah muslim. Nah, demikian ikhwan jazakumullah, maka berlomba-lombalah untuk bisa menyembelih ya hewan kurban, karena itu adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, lihat kurusmallah alama razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka menyebut nama Allah. Ya, jadi itu merasakan ibadah menyembelih, menyebut nama Allah, perasaannya terbawa, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, sehingga sebagaimana yang telah lewat, boleh minimalnya basmalah, kemudian yang kedua sunnah adalah takbir, dan boleh ditambah dengan doa Allahumma hadza minka walaka wa taqabbal minni. Ya Allah, ini adalah dari Engkau dan untuk Engkau, dan terimalah hewan kurbanku. Nah, kalau lupa basmalah bagaimana? Wallahu alam khilaf, namun yang rajih ihwan jazakumullah yang ditarji oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, tidak sah, tidak halal dimakan dagingnya. Ya, kalau lupa enggak baca basmalah. Nah, karena memang ayatnya La ta'kul mimma lam yudkar ismallah alaih. Jangan kalian makan sembelihan yang tidak diucapkan basmalah padanya. ya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, biar jadi pelajaran, terlalu ibadah kepada Allah menyembelih hewan kurban sampai lupa basmalah. Memang apa yang diingat? Nah, ya. Jadi baca basmalah. Sudah disembelih sapi, baru teriak, aduh, lupa tadi baca basmalah. Udah itu, sapi dikubur. Nah, ya. Makanya diingatkan. Biasanya kalau panitia itu diingat, basmalah, bismillah. Karena biasa yang pengalaman pertama kadang, ya, grogi, lupa baca basmalah. Ada khilaf memang di kalangan para ulama, ada yang berbeda boleh, ada yang tidak. Tapi saya lebih menguatkan tidak boleh. Pernah terjadi di Gresik, ya, lupa baca basmalah. Setelah nyembelih baru dia ngomong kalau lupa baca basmalah. Ustadznya khilaf. Ustadz satunya enggak membolehkan dimakan, satunya membolehkan. Hewannya ikut khilaf juga. Akhirnya yang berpendapat tidak boleh makan, ya enggak makan. Yang boleh makan, ya makan. Ada khilaf. Ada pertanyaan terkait larangan memotong kuku dan rambut, apakah dimulai tanggal 1 Dzulhijjah atau dimulai sejak kita memperoleh hewan kurbannya? Misal kita dapat hewannya tanggal 5 Dzulhijjah, jazakumullah khair. Dari mulai tanggal 1 Dzulhijjah. Ya, karena Rasulullah SAW menyatakan idza dakhala al-asr, kalau sudah masuk 10 hari bulan Dzulhijjah. Wa arada ahadukum ayudahya, dan seorang kalian ingin menyembelih. Namanya ingin, sekalipun belum dapat hewan kurbannya. Ya, dia sudah punya keinginan kuat, jelas ada keinginan. Nah, maka adalah dia tidak memotong kuku dan rambutnya sedikit pun. Sekarang tanggal berapa? 28 ya. Dzulqa'dah. Ya kan? Berarti yang niat menginginkan menyembelih hewan kurban secepatnya kalau mau potong kuku, potong rambut. Ya. Terkait serikat dalam berkurban, misal dalam satu keluarga ingin berkurban, kebetulan istri bekerja dan suami bekerja, apakah uang dari mereka dihitung satu atau dua? Jazakumullah khair. Asalnya adalah ma'isyah itu pada suami. Ya, sehingga suami kurban itu sudah untuk ahli keluarganya, istri dan anak-anaknya. Tapi kalau istrinya mau nambah, silakan. Anaknya mau nambah juga, silakan. Ya, satu keluarga 5 orang, suami dan istri, kurbannya 10. Silakan, enggak apa-apa, afdol. Ya utama, Rasulullah sendiri 2 kambing. Ya kan? Kenapa? Kan minimal 1 kambing. Nah, 1 sapi. Silakan. Istri digabung dengan suaminya. Ya, kalau sendiri-sendiri cuma dapatnya kambing, kalau digabung 2 dapat sapi. Silakan. Tidak mengapa. Nah, Alhamdulillah. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita. Insyaallah masih satu kali ya. Nanti pembahasan tentang mungkin diantaranya puasa Asyura, puasa Arafah. Wallahu a'lam bissawab. Nak tabi ada qadar. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.